Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dan bahasan Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, masih di bab tentang bahaya kezaliman. Terakhir kita bahas tentang kezaliman berupa menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, tanpa alasan. Maka dalam kasus pembunuhan itu ada tiga hak: hak Allah, hak korban, kemudian yang ketiga adalah hak auliyail maqtul, keluarga korban. Maka hak ini pun harus seorang terus bebas atau bebas dan bersih darinya. Di anna yumkinil insan, dan satu hal yang memungkinkan bagi seorang untuk menunaikan dan membersihkan diri dari hak ini dengan pasrah kepada keluarga korban dan mengatakan sayalah pelaku pembunuh yang membunuh saudaramu, maka lakukanlah padaku apa yang kalian inginkan. Maka dalam kondisi ini keluarga korban memiliki pilihan, satu dari empat pilihan. Yang pertama, dimaafkan cuma-cuma. Yang kedua, mengkisos orang tersebut dan berarti hukuman mati, menimpakan hukuman mati untuknya, atau mengambil diat. Yang keempat, atau damai, dan damainya ini boleh kurang dari diat atau pas dengan diat. Ini semua boleh dengan sepakat ulama. Namun jika keluarga korban tidak mau menggugurkan haknya kecuali dengan harta yang lebih dari sekedar di atasnya diat. Diatnya 100 ekor unta, dia mintanya 200 ekor atau 300 ekor. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak mengapa berdamai dengan nilai lebih dari diat, karena hak adalah hak mereka. Jika mereka mau mengatakan kami pilih hukuman qisas, jika mereka mau mereka mengatakan kami tidak maafkan kecuali diganti dengan 10 kali diat. 10 kali diat ya, dari 100 ekor unta jadi 1000. Dan pendapat yang terkenal dalam mazhabnya Imam Ahmad adalah diperbolehkan damai sehingga tidak dikisos dengan nilai dan nominal lebih dari diat, dengan alasan yang telah kami sebutkan, yaitu karena adalah hak keluarga, itu keluarga korban. Maka mereka boleh menolak untuk menggugurkan haknya kecuali dengan harta, besaran harta yang itu cocok di hati mereka. Maka kesimpulannya kami katakan, tobatnya pelaku pembunuhan secara sengaja itu sah berdasarkan ayat yang telah kami sebutkan di surat Al-Furqan, yang ayat ini khusus berkaitan dengan kasus pembunuhan. Demikian juga ayat yang kedua, yang bersifat umum, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu memberikan ampunan kepada semua dosa yang seorang itu bertobat darinya. Maka hak Allah itu gugur dan hilang tanpa ragu dengan sebab tobat dan hak korban. Maka ada yang menjelaskan kalau itu gugur dan Allah nanti akan yang memikulnya. Allah akan menyelamatkan orang yang bertobat nanti pada kiamat. Pendapat yang lain mengatakan haknya tidaklah gugur. Pendapat yang tepat, jika serius bertobat maka haknya gugur dan nanti akan diganti oleh Allah, dan Allah lah yang akan yatahammalu anhu, memikulnya. Adapun hak keluarga korban juga harus ditunaikan, caranya pasrah kepada keluarga orang yang dibunuh, wahum warasatuh, dan pasrah kepada ahli warisnya. kemudian mengatakan pada mereka, silakan lakukan pada diriku apa yang kalian kehendaki. Ya, maka di sini dalil betapa ngerinya permasalahan pembunuhan, dan pastinya pembunuhan itu termasuk dosa besar yang paling besar. Waliyadu billah. Dan orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja dikhawatirkan tercabutlah iman dari hatinya. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya dari Khawlah binti Amir al-Ansari. Wahya imratu Hamzah, dan beliau adalah istrinya Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, ada sejumlah orang yang yatakhawwaduna fi malillahi, sembarangan dalam masalah ya harta Allah, dalam membelanjakan harta Allah, birihaqin, tanpa timbangan yang benar. Maka untuk mereka neraka yaumul qiyamah, pada kiamat nanti, diatkan oleh Al-Bukhari. Maka kezaliman yang ada dalam hadis ini adalah kezaliman harta. Kezaliman dalam hadis ini karena kita sedang dalam pembahasan bab zalim, maka ini tadi zalimnya adalah zalim harta. Yang harta di sini disebut dengan malullah, hartanya Allah. Apa yang dimaksud dengan hartanya Allah? Nanti sebagaimana penjelasan yang nanti akan saya bacakan, yang dimaksud hartanya Allah adalah semua harta. Semua harta yang kita miliki, kita bawa, itu sekedar titipan dari Allah. Sehingga Allah lah yang memilikinya. Kemudian nanti ada penjelasan yang lain yang mengatakan harta Allah itu harta milik negara, kas negara. Sehingga maka di sini berisi ancaman bagi orang yang tidak hati-hati dalam masalah memanfaatkan keuangan negara. Ya, maka hadis ini menunjukkan ala tahrimi dzulmi, haramnya kezaliman berkenaan dengan harta, dan kezaliman adalah kebalikan dari adil. Ya takhawwaduna, artinya mereka mendistribusikan harta tasarufan ta'isyan, dengan distribusi yang asal-asalan, tidak dibangun di atas kaidah-kaidah syariah. Maka mereka merusak harta dengan bibat liha fima yadu, dengan dibelanjakan dalam hal-hal yang berbahaya, semacam membelanjakan harta untuk beli rokok, atau untuk beli narkoba, atau untuk minum khamar, atau yang lain. Demikian juga ya takhawaduna di sini bisa artinya mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, dengan mencuri, merampas, dan semacam itu. Demikian juga ya takhawaduna mencari-cari harta Allah bidawa al-batilah, dengan klaim-klaim yang tidak benar. Ka'an yada'i malaysa lahu, semacam mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya padahal dia bohong, dan semacam itu. Kesimpulannya, setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan berkenaan dengan harta, baik hartanya sendiri atau harta orang lain, contohnya kas negara atau kas daerah, maka nerakalah yang menantinya yaumul qiyamah, pada kiamat nanti, kecuali jika serius bertobat. Akhirnya kemudian dia kembalikan harta kezaliman kepada pemiliknya, dan dia bertobat dari yabdul malahu, orang yang memberikan hartanya minal haram, dari harta dan sumber yang haram. Ya, maka diancam dengan neraka waliyadzubillah pada kiamat, kecuali betul-betul bertobat, dan bertobatnya adalah kembalikan dan bertobat mimma yabdalu maluhu fihi minal haram, ketika hartanya itu disalurkan dalam hal-hal yang haram, semacam untuk rokok atau untuk khamr dan semacam itu. Fa inna, maka siapa saja yang, maka dia adalah di antara orang-orang yang Allah terima taubatnya. Qul, katakanlah, ya ibati wa hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang gemar bermaksiat, janganlah kalian putus asa dengan kasih sayang Allah, sehingga Allah mengampuni semua dosa, yaitu manakala sungguh-sungguh bertobat. Innahu al-ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kepada Rabbmu dan pasrahlah kepada-Nya sebelum datang azab, kemudian kalian tidak akan ditolong. Ikutilah yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dan Rabb kalian sebelum datang kepada kalian azab tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Jangan sampai ada satu jiwa yang mengatakan, "Duh, menyesalnya diriku karena kecobaanku dalam menunaikan hak Allah, dan dulu, sungguh dulu aku la minas akhirin, di antara orang yang mengolok-olok." Au taqula, atau ada jiwa yang mengatakan, "Lau annallaha hadani, seandainya Allah memberikan petunjuk pada aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa." Atau ada baru dia mengatakan ketika dia melihat azab, "Lau annali karotan, seandainya kami bisa kembali ke dunia, maka kami akan menjadi orang yang berbuat baik." Bala qad ja'aka ayati, namun telah datang padamu ayat-ayatku, dan kau memilih untuk mendustakannya dan sombong, maka engkau termasuk orang-orang yang kafir. Maka dalam hadis ini peringatan untuk tidak membelanjakan harta dalam perkara yang tidak manfaat, karena harta itu Allah jadikan sebagai qiyamal linnas, penopang pokok kehidupan, terwujud dengan sebab harta berbagai macam maslahat agama dan dunia. Maka jika disalurkan dalam hal yang tidak maslahat, maka orang yang kana minal mutakhawwidina fi malillahi bighairi haqqin, maka dia termasuk orang yang menggunakan harta Allah tanpa alasan yang benar. Ya, ini makna yang pertama untuk harta hamba Allah, yaitu semua harta. Maka dalam hadis ini terdapat ancaman bahaya ngerinya membelanjakan harta atau mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, maka ini pas masuk di bab zalim, manakala yatakhawwaduna fi malillahi, dimaknai dengan membelanjakan harta atau mendapatkan harta, terutama di poin mendapatkan harta. Sedangkan kalau kita maknai harta Allah dalam hadis ini dengan harta negara, maka lebih gamblang hubungannya dengan bab. Kita sedang bicara tentang masalah bab kedzaliman. Maka di antara kedzaliman adalah pejabat-pejabat terkait yang bisa mengatur pembelanjaan duit negara, kemudian dia belanjakan seenaknya. Tidak perlu, tidak begitu mendesak, dibeli. Nyata, dan sebagainya. Yang harusnya tidak dibeli, karena tidak dibutuhkan, dibeli. Maka ini yang namanya, ya takhawwaduna fima lillahi. Kemudian harta milik negara, pakai untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Atau kemudian dia kong kali kong untuk bisa mengambil harta negara. Ya. Maka ini yatakhawwaduna fi malillahi bi rahmi. Maka orang yang berani melakukan hal ini, membelanjakan di harta milik kas negara atau baik tingkat nasional ataupun daerah, ya, sembarangan, seenaknya, sesuka hatinya, bukan karena pertimbangan maslahat untuk rakyat, falahumun nar yaumal qiyamah. Maka ancamannya adalah neraka pada hari kiamat nanti. Ya, maka hadis ini akan lebih jelas berkaitan dengan masalah haramnya kezaliman, terutama kalau kita maknai malillah, harta Allah di situ dengan harta milik negara, milik kas negara, baik level nasional ataupun di bawahnya. Demikian juga sampai kemudian harta negara yang turun sampai ke bagian unit-unit yang paling kecil, ke satu kantor. Maka nanti ada yang bertanggung jawab, ini duitnya ini dipakai untuk ini ataukah itu. Ya, maka kemudian ada kesepakatan jahat untuk memakai duit ini, nanti disisakan, kalau ada proyek disisakan, ya. Nanti ada proyek disisakan, nanti mau lebaran bagi-bagi untuk THR. Kalau enggak nanti enggak ada THR-nya. Ya, maka ini satu hal mufakat untuk mengambil harta negara. Ya, mufakat untuk mengambil harta milik rakyat dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, maka orang melakukan tindakan hal ini harusnya ini duit dibelanjakan habis sehingga bisa dapat yang lebih berkualitas, lebih bagus, lebih menguntungkan untuk masyarakat. Nah, ini dibelikan yang jangan yang bagus-bagus, yang setengah bagus saja sehingga nanti hasil proyeknya ada yang tersisa. Sisa itu nanti dikumpulkan, nanti lebaran bancaan untuk semuanya, kepala kantor dan anak buahnya. Maka ini termasuk yatakhawwaduna fi malillahi bil haqq. Tindakan semacam ini ancamannya neraka. Falahumun nar. Maka orang yang berani melakukan tindakan semacam ini neraka. Neraka tempatnya. Neraka ancamannya. Ini, karena ini harta Allah Subhanahu wa taala, harta rakyat adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibelanjakan kecuali itulah yang maslahat. Itulah yang terbaik untuk layanan publik. Itulah yang terbaik untuk aktivitas dan pekerjaan yang dijalani dan ditangani. Maka ini jelas bagian dari kezaliman berkenaan dengan harta. Kalau kita tafsirkan malillah itu dengan makna sempit, yaitu harta khas negara. Kemudian kita masuk pada bab baru di Riyadhus Shalihin, bab mengagungkan hal-hal yang mulia di tengah-tengah kaum muslimin, menjelaskan tentang hak-hak kaum muslimin, sayang dengan kaum muslimin dan belas kasihan dengan sesama kaum muslimin. Penjelasannya, maka muslim itu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain, bahkan bukan hanya memiliki satu hak namun banyak hak. Yang telah Nabi jelaskan dalam banyak hadis, di antaranya jika berjumpa ucapkan salam. Sampaikan kepadanya ucapan salam dengan mengucapkan assalamualaika atau assalamualaikum. Tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau mendiamkan maka keduanya berjumpa, kemudian yang satu buang muka ke kanan, yang satu buang muka ke kiri. Dan yang terbaik di antara 2 orang yang tidak mau saling bertegur sapa adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Namun ada juga boikot. Walakinlah namun boleh boikot dalam jangka waktu selama 3 hari. Idza ra'aita fi hadza maslahah. Akan tapi boleh bagi anda memboikot dalam jangka waktu lebih dari 3 hari. Jika dilihat ada masalah di dalamnya, maka boleh diboikot lebih dari 3 hari. Jika kita berpandangan, jika kita mengetahui dia melakukan maksiat dan dia ngotot dengan maksiatnya, tidak mau tobat. Dan kita pandang bahasanya perlu diboikot agar mendorongnya bertobat. Oleh karena itu, maka pendapat yang benar dalam masalah boikot tidak saling tegur sapa, anahum ruhisu fihi, ada diberi ruhsah, diberi keringanan selama 3 hari lamanya. Dan jika lebih dari itu, maka dilihat. Maka fayung terfilin masalah, maka dilihat dengan pertimbangan maslahat. Jika ada padanya kebaikan, maka bisa dilakukan. Jika tidak, maka tidak. Atau sampai-sampai bagi orang yang terang-terang melakukan maksiat. Jika tidak, jika baikat itu tidak mendapatkan maslahat, menimbulkan maslahat, maka jangan memboikotnya. Ya, maka di antara hak sama muslim adalah saling menyapa. Dan sebaik-baik sapaan adalah ucapan salam. Namun jika meskipun demikian dibolehkan mendiamkan. Jika karena faktor-faktor duniawi, jengkel karena urusan duniawi, janjinya datang kok tidak datang, maka maksimal 3 hari. Dan lebih baik lagi jika dirinci. Karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan di setiap pekannya itu, Allah limpahkan ampunannya di setiap pekannya selama dua hari, Senin dan Kamis. Dan saat hari Senin dan Kamis Allah umumkan, ampunilah semua dosa orang-orang yang beriman kecuali yang sedang neng-nengan. Kecuali yang sedang tidak bertegur sapa satu dengan yang lain. Oleh karena itu, jika kita tetap ingin menyalurkan jengkelnya, namun juga tetap termasuk orang-orang yang dapatkan ampunan, maka diam diri, tidak mau tegur sapa, itu harus cerdas. Kalau jengkelnya pas hari Kamis, ya jangan nang-nangan dulu. Nanti itu tunda sampai besok, nanti Jumat, Sabtu, Ahad, nanti Senin sudah baikan lagi. Ya, kalau kemudian jengkelnya Selasa, nah bisa Selasa sama Rabu, nanti Kamis baikan lagi, agar supaya tetap dapat menjadi bagian orang-orang yang beriman yang mendapatkan ampunan setiap Senin dan Kamis, asalkan tidak saling mendiamkan. Ya, maka di sini mendiamkan karena jengkel urusan yang urusan duniawi, misalnya suami istri, istri jengkel sama suaminya, diminta untuk bawa oleh-oleh apa kok kelupaan, atau kemudian suami jengkel sama istrinya disuruh bikinkan teh kok nggak jadi-jadi, maka karena jengkel kemudian tidak mau bicara. Maka itu boleh maksimal 3 hari dan lebih baik, lebih cerdas lagi kalau lihat-lihat hari. Kalau lihat-lihat hari, kalau jengkelnya Jumat ya bisa 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi kalau jengkelnya Selasa ya cukup 2 hari saja, Selasa, Rabu. Dan tidak ada jengkel-jengkelan hari Senin dan Kamis, itu hari gembira. Itu wajib jadi hari gembira, hari ria, nyapa semua orang, tidak ada yang dijak kerangan. Maka itu lebih baik demikian. Kemudian yang kedua, jika faktornya bukan karena faktor jengkel masalah duniawi, dan karena masalah agama, contohnya maksiat. Contohnya maksiat, ini ada orang bermaksiat diingatkan, tidak kemudian gubris peringatan dan nasihat, maka boleh jadi, maka didiamkan, maka boleh didiamkan. Dan dalam kondisi ini boleh didiamkan lebih dari 3 hari, asalkan itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Dia tobat dari maksiatnya atau mengurangi maksiatnya. Tapi kalau gara-gara tidak diajak bicara, dia malah ketika tidak diajak bicara malah semakin menjadi-jadi, maka tidak boleh. Maka tidak boleh ada boikot. Maka maksimal 3 hari ada penjaga. Lebih dari itu maka dilihat ada maslahat dan manfaatnya ataukah tidak. Jika ada manfaatnya, silakan dilakukan. Jika tidak ada manfaat dari boikot, maka tidak perlu dilakukan. Tidak pas melakukannya, meskipun kita jengkel sekali dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah ayat berkaitan dengan judul bab menghormati dan memuliakan kehormatan kaum muslimin. Di antaranya firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-30, siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Maka siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia, yaitu yang Allah jadikan memiliki kehormatan, baik dia adalah tempat yang memiliki kehormatan, waktu yang memiliki kehormatan, ataupun person yang memiliki kehormatan. Maka siapa yang mengagungkan orang-orang yang Allah muliakan, maka itulah yang lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan siapa yang tidak suka atau berat hati untuk memuliakan tempat yang mulia di sisi Allah semacam Haramain atau masjid, atau dia merasa berat untuk memuliakan waktu tertentu semacam bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab dan semacam itu, falyahmil 'ala nafsihi, maka adalah dia paksa dirinya, dan dia paksa dirinya untuk bisa memiliki rasa menghormati dan memuliakannya. Dan di antara bentuk menghormati Allah, apa yang Allah muliakan, adalah menghormati saudara sesama muslim dan memposisikan mereka di posisinya. Karena tidak boleh bagi seorang muslim untuk merendahkan saudaranya sesama muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu jahat manakala dia merendahkan ya saudaranya sesama muslim. Maka di antara bentuk menunaikan hak persaudaraan adalah tanziluhum manzilatahu. Ya, menyikapi masing-masing orang sesuai dengan kedudukannya. Maka di antara hal yang indah dari ajaran Islam, Nabi mengajarkan kita untuk menyikapi masing-masing orang sesuai dengan kedudukan dan posisinya. Ya, maka kita anak muda bicara sama dan bersikap berinteraksi dengan orang-orang yang lebih sepuh, ya, maka kita posisi selayaknya orang yang lebih sepuh. Tidak kemudian kita anggap seperti teman sendiri, misalnya. Maka tidak boleh demikian. Maka kemudian ada sejumlah orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, ya, maka dan tentu di masyarakat ada yang orang yang punya kedudukan, boleh jadi ya, Pak Lurah atau Pak Camat atau yang lain, dan ada yang tidak, ya, maka kita sikapi ya, tamu atau kemudian kita sebagai orang yang dia status yang punya kedudukan dengan sikap selayaknya. Ya, yang tidak merendahkan beliau namun menghormati beliau, maka ini di antara akhlak mulia dalam Islam. Ya, artinya cukuplah untuk jadi orang yang jahat, orang yang merendahkan saudaranya sesama muslim. Cara merendahkan boleh jadi dengan hati, atau kemudian dengan melakukan kezaliman lebih dari merendahkan dengan pakai hati, namun pakai lisan atau pakai tangan terhadap saudara sesama muslim. Maka cukuplah ini sebagai satu dosa waliyadzubillah. Dan demikian juga termasuk menghormati apa yang Allah muliakan adalah menghormati kontrak perjanjian antara negeri kaum muslimin dan negeri orang-orang kafir. Karena tidaklah boleh bagi siapapun untuk membatalkan perjanjian antara dia dengan dan dengan orang-orang kafir. Akan tetapi yang tentunya orang-orang yang terlibat dalam perjanjian mereka ini, perjanjian dengan negeri kafir, orang ini ada tiga macam. Macam yang pertama, atau macam-macam orang kafir yang terikat perjanjian itu ada tiga macam. Macam yang pertama, alladzi atamu ahdahu, mereka adalah orang-orang kafir yang melaksanakan dengan sempurna perjanjian mereka. Fahaulai nutamimu ahdahum, maka kita respon dengan ya, wajib atas kaum muslim untuk meresponnya dengan juga menunaikan ya, perjanjian. Kemudian yang kedua, jika mereka orang kafir itu khianat dan melanggar perjanjian, maka Allah katakan, فَإِنِسْتَقَوْمُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ, jika mereka baik, jika mereka tetap dalam ya, kontrak perjanjian, فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ, maka bersikaplah yang baik pada mereka. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. فَهَاُلَا, maka jika mereka orang-orang kafir itu membatalkan perjanjian sebagaimana perbuatan Quraisy dalam perjanjian yang terjadi antara Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu Hudaybiyah, maka di perjanjian Hudaybiyah ditegaskan mereka meletakkan senjata, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, maka di perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, itu di antara klausulnya, antara kaum muslimin dengan orang Quraisy Mekah, itu tidak akan terlibat dalam pertempuran dan peperangan selama 10 tahun ke depan. Berarti kemudian dari tahun 6, ya, berarti tahun sampai tahun 16. Ya. Namun ternyata, ternyata di tahun ke-8, tahun 8 Hijriah, mereka membatalkan perjanjian. Mereka cuma bisa bertahan 2 tahun saja. Ya, walakin Quraisy, akan tapi Quraisy membatalkan perjanjian, maka mereka batalah perjanjian mereka, sehingga tidak ada lagi antara kaum muslimin dengan mereka ikatan perjanjian. Ya, maka mereka-mereka ini yang Allah firmankan, tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhati rasuli wa hum bata'ukum awwala mara. Ala, ingatlah, tuqatiluna, kalian memerangi sekelompok orang yang membatalkan sumpah dan perjanjian mereka, dan mereka ingin mengusir sang rasul, dan merekalah yang memulai terlebih dahulu. Kemudian kondisi yang ketiga, orang kafir yang tidak membatalkan perjanjian, namun kita khawatir dia membatalkan perjanjian. Maka orang ini, maka beliau-beliau ini, kita sampaikan pada mereka, sejak detik ini sudah tidak ada lagi ikatan perjanjian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kalian khawatir min kaum dari sekelompok orang dia khianat, maka kembalikanlah kontrak perjanjian kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyukai orang-orang yang khianat. Maka Allah sampaikan kepada kaum muslimin, jika ada perjanjian damai dengan orang kafir, nah, ada gelagat buruk, mereka ini mau membatalkan perjanjian. Ya, maka dalam kesempatan, dalam kondisi semacam ini, maka Allah perintahkan, pulangkan perjanjian mereka. Beritahukan kepada mereka, kita mendeklarasikan bahwasanya kita sudah tidak punya perjanjian dengan damai dengan mereka, sehingga jika ada apa-apa kemudian ada serangan dan peperangan, maka sama-sama sudah tahu. Maka Allah katakan, fabud ilaihim ala sawa, kembalikanlah kepada mereka perjanjian mereka. Fahadi, maka ini di antara contoh-contoh hal-hal yang Allah muliakan. Dan semua hal yang Allah muliakan, baik waktu yang dimuliakan, tempat yang dimuliakan, atau pesan-pesan yang dimuliakan, maka dia bagian dari ayat ini. Maka wajib atas seorang muslim untuk memuliakannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yu'adzim hurmatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang menghormati hal-hal yang Allah muliakan, maka itu adalah satu tindakan yang lebih baik di sisi Rabb-nya. Di ayat yang lain Allah katakan, siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah tanda hati yang bertakwa. Maka dijumpai, kita jumpai istilah syiar di masyarakat kita, sering kita dengar kosakata syiar Islam supaya jadi syiar. Nah, apa sih sebenarnya syiar? Di sini sampaikan definisi syiar. Bahasanya syiar itu tidak boleh ngarang sendiri. Karena syiar itu adalah al-ibadatul zahirah, adalah ibadah yang kelihatan, baik itu ibadah besar ataupun ibadah kecil. Maka ada sejumlah ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa kelihatan orang lain. Nah, itu disebut syiar. Ya, maka mengucapkan salam itu syiar. Tidak mungkin kita mengucapkan salam sama-sama muslim namun enggak ada suaranya sama sekali. Maka sholat jamaah itu syiar. Tidak bisa orang sholat jamaah dan ada tegak sholat jamaah tanpa dilihat orang, kecuali jamaah jin semua, maka tidak kelihatan. Kalau manusia semua, atau manusia dengan jin, maka manusia tentu kelihatan. Maka itu syiah, adzan itu syiah. Tidak bisa adzan tapi orang lain tidak dengar kalau dia beradzan. Maka tidak bisa. Maka definisi syiar adalah al-ibadatul zahirah, adalah semua ibadah yang Allah syariatkan dan itu ibadah yang terlihat, tidak bisa ditutup-tutupi. Nah itu namanya syiar. Maka syiar itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri dijadikan sebagai syiar, diyakini sebagai syiar Islam. Maka syiar Islam kalau bulan Ramadan di mana-mana terdengar suara mercon misalnya. Maka tidak boleh. Syiar itu ibadah. Syiar di bulan Ramadan ya ada sholat tarawih, ada kemudian kegiatan buka, kegiatan sahur. Nah itu yang jadi syiar Ramadan, bukan judar-judir suara mercon. Wah, dan itu syiar. Tidak demikian. Syiar itu pengertiannya al-ibadatul zahirah, ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak mungkin ditutupi dan tersembunyi, tidak boleh, tidak harus kelihatan. Ya, oleh karena itu pakaian muslimah itu syiar. Ya, dia syiar, tidak boleh, tidak harus kelihatan pakai pakaian. Ya, kalau kemudian tidak kelihatan kalau pakai pakaian, maka berarti ya belum pakai, nah, maka harus kelihatan. Ya, maka pakaian, maka ucapan salam syiar, salat jamaah syiar, salat jumat syiar, salat id syiar, ya, ucapan salam syiar, suara adzan syiar, suara iqamah syiar, dan seterusnya. Maka termasuk syiar tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak mungkin orang itu tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan tidak ada yang lihat, kecuali jin yang tawaf. Kalau manusia yang tawaf pasti ada yang lihat. Boleh jadi yang lihat itu kenal, boleh jadi tidak kenal, tapi ada yang lihat. Demikian juga adzan dan iqamah dan syiar-syiar Islam yang lain. Fa innaha idza azama al-insan, maka hal-hal ini jika dihormati oleh seseorang, maka itu bukti hatinya hati yang bertakwa. Maka bukti hati yang bertakwa menghormati syiar-syiar Islam itu adalah bukti takwa yang bisa dibaca oleh orang lain. Dia menghormati ucapan salam, dia menghormati wanita yang tutup aurat, dia menghormati suara adzan, dia jangan kemudian dia lecehkan suara adzan, dia katakan lebih baik kidung daripada suara adzan. Dia bilang kondi nenek moyang lebih baik daripada jilbab seorang muslimah. Maka ini tidak punya penghormatan terhadap syiar. Ya, jilbab itu syiar, adzan itu syiar, sudah dilecehkan. Maka berarti sama sekali tidak ada takwa dalam hatinya. Ya, dan setiap muslim pasti punya takwa. Pasti punya takwa. Setiap muslim itu pasti punya takwa dengan kadar takwa yang beda-beda. Kalau orang itu sama sekali tidak punya penghormatan terhadap syiar Islam, bahkan adanya pelecehan dan penghinaan, maka itu menunjukkan tidak mungkin meleset. Itu menunjukkan bahasanya di hati sama sekali tidak ada takwa, tidak ada penghormatan terhadap hal-hal ini. Ya, maka karena kenapa itu bukti takwa, karena takwalah yang mendorong seseorang, seorang hamba untuk menghormatkan, untuk menghormati syiar. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.